الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kepada kita nikmat yang sangat mulia ini, yaitu nikmat ilmu. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita menuju surga-Nya. Dengan ilmu seorang akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Adapun apabila yang menyebar adalah kejahilan, kemungkaran, maka yang terjadi adalah kesengsaraan, bencana dan malapetaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yurfa'al ilmu wa taksura az-zalazilu wa yadhhara al-fitan wa yakthura al-harj." Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Bukhari, tidak akan bangkit hari kiamat sampai diangkat ilmu. Ya, diangkat ilmu, yakni jarang orang belajar ilmu agama. Yang mereka pelajari adalah ilmu-ilmu dunia. Adapun ilmu agama jarang, sedikit yang mau mempelajari. Sehingga akibatnya watak surat zalazil. Ya, di antara tanda kiamat juga adalah banyaknya gempa. Ya, gempa bumi. Seperti yang terjadi pada sekarang ini. Ya. Di Lombok dan yang sekarang terbaru adalah di ya, Sulawesi, Palu, di Donggala. Ya, ini termasuk tanda-tanda kiamat. Wa yadhharul fitan, dan nampak fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, peristiwa-peristiwa seperti ini hendaknya menjadikan kita mengambil pelajaran untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara-saudara kita ya yang terkena bencana. Banyak seribuan lebih yang meninggal dunia. Belum yang terluka-luka. Semoga Allah menyembuhkan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dari negeri ini. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena adanya bencana adalah karena dosa-dosa manusia. Dosa-dosa kita semuanya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bi dzamb wa ma rufi'a illa bi taubah." Ya, tidaklah terjadi bala bencana kecuali karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan bala tersebut tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Maka hendaknya bagi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Ya. Pernah terjadi gempa bumi di Kufah pada zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud, maka beliau mengatakan, "Innallaha yasta'tibukum fa'atibuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meminta kalian untuk bertobat kepada-Nya, untuk kembali kepada-Nya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah menuju Allah, berlari menuju Allah, dari kesyirikan menuju tauhid, dari kebid'ahan menuju sunnah Nabi, dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tibu, maka kembalilah kalian kepada Allah. Ya, adapun anggapan bahwasanya bencana-bencana ini hanya sekedar faktor alam semata, bencana alam semata tidak ada kaitannya dengan dosa, maka ini adalah kebodohan dan kepicikan ya terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, tidaklah menimpa kalian musibah ya kecuali karena dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kebanyakan dosa-dosa kalian. Nih, dosa-dosa kita banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua dosa langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan semua dosa-dosa kita langsung mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini hancur gitu, mati gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada-Nya, untuk istighfar, untuk bertaubat, untuk memperbanyak ibadah kepada-Nya dengan salat, dengan sedekah, dengan akhlak yang mulia, ya, dengan istighfar, dengan taubat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa aman. Ya, oh itu di sana jauh di sana. Kita di sini aman. Kita tidak boleh merasa aman. Karena bukan suatu hal yang mustahil. Apa yang menimpa saudara kita di sana juga menimpa kita di sini. Jika kita ya lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari agama Allah, lalai dari akhirat. Ya, afamina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun afa aminu makrawa. Ya, apakah penduduk desa itu merasa aman dari peringatan Allah, bencana dari Allah Subhanahu wa taala di saat malam ketika mereka sedang tidur? Apakah penduduk desa tersebut merasa aman dari ya peringatan Allah, bencana dari Allah Subhanahu wa taala di saat zuha? Ini pagi hari saat mereka sedang apa? Ya, bermain-main. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh merasa aman. Ya, ini adalah pelajaran penting bagi kita. Lebih daripada 1000 kitab yang kita baca. Ya, lebih dari 1000 pelajaran yang disampaikan oleh ustaz atau guru kepada kita. Ya, kalau kita tidak mengambil pelajaran dari peristiwa ya gempa bumi ini yang merajalela zaman sekarang ini, ya, dengan teguran apalagi Allah Subhanahu wa taala akan membuka hati kita. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk mengambil pelajaran dari peristiwa seperti ini. Ya, bahwa kita semuanya harus mempersiapkan bekal kita. Kematian ya tidak pernah pilih kasih. Ya, sebagaimana antum mungkin sudah dengar salah satu ya saudara kita juga santri yang meninggal dunia. Ya, ini pelajaran penting bagi kita, ikhwan, bahwasanya kematian ya datang secara tiba-tiba. Kematian tidak pernah ya memilih hanya yang tua saja. Di kuburan sana tidak ada tulisan khusus yang tua saja. Siapapun kita, ya baik yang kecil, yang muda, yang tua, pria, wanita, miskin, kaya, ya semuanya akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, kita tidak boleh merasa aman, umur saya masih panjang. Ya, tidak boleh. Ya, betapa sering seorang pemuda yang kelihatannya sehat, namun kemudian kematian menjemputnya. Betapa sering ya seorang yang kelihatannya kuat, kemudian dia pergi dengan sombongnya, pulang hanya tinggal namanya. Maka hendaknya bagi kita mengambil pelajaran. Ya, itulah kecerdasan, itulah ilmu. Man kana dha fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya. Ya, jangan hanya sekedar ini peristiwa yang datang dan berlalu begitu saja. Ya, ini peristiwa yang sangat besar. Ini peristiwa yang sangat dahsyat. Andai kita merenunginya, andai kita mengambil pelajaran darinya. Ya, maka mari kita semuanya ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita semuanya, ya, dan meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya dan dalam mendakwahkannya. Umat masyarakat sangat membutuhkan kepada dakwah. Sangat membutuhkan peran kita, tenaga kita dalam dakwah. Ya, kalau bukan kita yang memiliki andil dalam menyebarkan ilmu, ya siapa lagi? Ya, siapa lagi? Oleh karenanya, ya peran para penuntut ilmu, tanggung jawab para penuntut ilmu, amanat yang di pundak kita ini sangat berat. Ya, masyarakat masih banyak yang jauh dari agama. Masih banyak yang menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih banyak yang terjerumus di dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Ya, maka tugas kita semuanya adalah kita belajar bukan hanya untuk pintar, tapi lebih daripada itu, untuk menghilangkan kebodohan dari kita. Dan bagaimana menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya, ini tugas yang paling inti dari kita. Ilmu, amal, dan dakwah ila Allah Jalla wa'ala. Ya, bagaimana kita belajar supaya kita memiliki ilmu untuk diri kita dan untuk orang lain. Kita belajar bukan hanya sekedar untuk biar juara satu, biar nanti diterima di universitas ini, di universitas itu. Bukan. Kita belajar adalah untuk ibadah kita, ya, untuk bekal kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni kita semuanya dan mengampuni saudara-saudara kita yang meninggal dunia, ya, saudara-saudara kita yang masih terluka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan di negeri kita yang kita cintai. Ayol ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Aqidah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, masih pada poin yang ke-13. Beliau mengatakan wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul 'adzim. Ya, beliau mengatakan kursinya, yakni kursinya Allah Subhanahu wa taala, luasnya seluas langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak membuat berat Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dan bumi tersebut. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi cuma menjaga langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'adzim, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Penggalan ini diambil dari ayat Al-Qur'an. Ayat apa? Ayat kursi. Ya, wasi'a kursiyyus samawati wal 'ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Dan ayat kursi, ya, ayat kursi yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 255 adalah ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia di dalam Al-Quran. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim pernah menanyakan kepada salah seorang sahabatnya, pernah bertanya kepada dia, ayat apakah di dalam Al-Quran yang paling agung? Awalnya sahabat tersebut menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, ayat apakah itu, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Ya, sahabat tersebut kemudian menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, ini ayat kursi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya, liyahni'akal ilmu abal mundir. Ya, selamat atas ilmu yang Allah curahkan kepadamu wahai Abul Mundir. Siapa yang tahu sahabat siapa itu? Abul Mundir, sahabat siapa? Hah? Sahabat siapa yang ditanya tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abul Mundir, ya. Itu kunyahnya. Nama aslinya siapa? Yang masyhur. Sayyidul Qurra. Penghulunya para qurra Al-Qur'an, ya, ahlinya Al-Qur'an. Siapa? Sahabat. Ada yang tahu? Nah, siapa yang tahu? Nah, Ubay bin Ka'ab Ahsan. Sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya, dialah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyahni'akal ilmu abal mundir. Dialah Sayyidul Qurra. Dan ini termasuk kecerdasan beliau. Bayangkan berapa banyak ayat Al-Quran di dalam Al-Quran, tapi ternyata beliau memilih ayat ini, gak memilih ayat-ayat yang lain. Dan itu pun gak pakai mikir lama. Tunggu kasih waktu saya ya wahai Rasul, sebulan, ya, satu minggu, satu hari. Enggak, beliau langsung menjawab. Ya, ini menunjukkan kecerdasan beliau. Ya, karena ayat kursi adalah ayat yang sangat agung. Oleh karenanya, sering sekali Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca ayat kursi ini setelah sholat, ya kan? Sebelum tidur. Kemudian, apalagi, ya, zikir pagi petang. Zikir pagi petang adalah salah satunya ayat kursi. Ya, maka hendaknya bagi kita semuanya menghafal ayat ini. Ada yang belum hafal ayat kursi? Hafal semuanya ya? Beneran hafal semuanya? Nah, kalau ada yang belum hafal, dihafalkan. Ya, dihafalkan dan dimengerti artinya. Ya, dimengerti tafsirnya, karena ini adalah ayat yang sangat agung sekali. Di antara ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah Subhanahu wa taala itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya, kursi adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maudhi'ul qadamain. Tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Kursi tersebut sangat agung, sangat besar, sangat luas. Luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mas samawati sab'u ma'al kursiyyi." Illa kahalqatin mulqatin bi ardi falah. Tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala melainkan seperti apa? gelang ya yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Artinya apa? Kecil banget. Padahal langit ini besar banget. Bagi kita, kita lihat kayaknya apa? Besar. Tapi jika dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan gelang yang dilempar di padang pasir. Ini kecil banget. Ya, langit ini ya, kecil banget jika dibandingkan dengan kursi Allah. Menunjukkan bahwa kursi Allah Subhanahu wa taala sangatlah ya, besar, sangatlah luas. Ini baru kursinya, belum arsnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, "Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halqa." Ya, perbandingan antara arsnya Allah Subhanahu wa taala dengan kursi itu seperti tadi padang pasir dengan gelang. Artinya bagaimana? Ya, arsnya Allah lebih besar daripada kursi. Kursi lebih besar daripada langit dan bumi. Masya Allah. Semua ini ya, hendaknya menjadikan seorang hamba mengagungkan Allah. Bayangkan kalau cuma kalau kursinya, arsnya Allah Subhanahu wa taala sebesar itu, bagaimana dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian kalau kita memahami seperti ini, ikhwan, ya, mempelajari seperti ini, merenungkan keagungan makhluk-makhluk Allah seperti ini, maka harapannya apa? Ini menjadikan kita mengagungkan Allah, takut sama Allah Subhanahu wa taala, tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Jadi kursinya Allah Subhanahu wa taala, kursi itu adalah tempat kakinya Allah. Ya, maudhiul qadamain. Jadi langit itu ada 7. Di atas langit itu ada air, lautan. Di atas lautan tersebut ada kursi. Dan di atas kursi ada arsy Allah Subhanahu wa taala, dan di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu. Dan ini adalah masalah-masalah gaib yang wajib kita imani. Ya. Antum enggak bisa bayangkan. Enggak bisa nembus. Akal kita, ilmu kita enggak bisa nembus. Wala yuhituna bihi ilma, mereka enggak akan menjangkau. Ilmu kita terlalu lemah, terlalu kecil untuk ya membayangkan, menggambarkan ya keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masalah-masalah seperti ini hendaknya kita berpijak pada Quran, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pada akal kita. Ya, kemarin sudah kita bahas ya tentang masalah akal. Bagaimana akal manusia itu apa? Ya, kecil, sedikit ilmu kita ini dibandingkan dengan ya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kursi Allah Subhanahu wa taala ya seluas langit dan bumi. Bahkan enggak ada apa-apanya. Ini juga menunjukkan kepada kita ayyul ikhwah bahwa dunia ini yang kita pijak ini sangatlah kecil, sangatlah hina. Dunia yang banyak orang ya banting tulang, meras keringat untuk mengejarnya, tergila-gila untuk ya mengumpulkannya. Semua itu hanyalah apa? Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak Al-Qur'an, dalam banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sering menyampaikan kepada kita bahwa dunia ini apa? Hina. Dikit, kecil, enggak ada apa-apanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu inna wajana haba'udha, ma saqallahu kafiran." Kata Nabi SAW, dunia ini enggak lebih dari sayap nyamuk. Ya, nyamuk anu ya udah kecil. Ini sayapnya. Betapa menggambarkan kecilnya dunia. Rendahnya dunia. Hinanya dunia. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan mad ladunya ahwanu indawah min hadza alaih. Dunia itu di sisi Allah lebih rendah daripada bangkai kambing yang cacat ini. Ya, jika dibandingkan dengan akhirat, enggak ada apa-apanya. Nabi pernah bersabda, mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarju. Kata Nabi, perumpamaan dunia jika dibandingkan dengan nikmatnya akhirat nanti, nikmatnya surga, itu apa? Seperti seseorang yang mencelupkan jarinya di lautan. Ya, coba praktekkan hadis ini kapan-kapan kalau antum pergi ke laut. Ya, pergi ke laut, pandang hamparan lautan yang begitu luas, celupkan tangan antum, ya, jari antum ke lautan. Kemudian tarik lagi. Yang nempel di jari kita ini, ya, paling berapa? Setetes, dua tetes saja. Setetes dua tetes ini enggak ada artinya apa-apa jika dibandingkan dengan lautan yang begitu luas. Itulah perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat. Hanya setetes dua tetes itu pun bentar lagi juga apa? Kering, hilang. Dunia juga seperti itu. Ya, dunia juga seperti itu. Lihat ya, gempa bumi juga dari sekarang ini. Ya. Minggu kemarin kita ke Lombok ya. Subhanallah. Ya, kita lihat bangunan-bangunan, rumah-rumah hancur. Demikian juga sekarang di Sulawesi, di Palu, Donggala, lebih parah lagi. Lebih parah. Jembatan mega yang dibanggakan, mal-mal ya yang begitu besar. Ya, bahkan masjid yang dibanggakan, semuanya hancur. Bahkan tanah pun bergeser. Tanah pun bisa berjalan. Ya, semuanya dilululantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang membangunnya bertahun-tahun. Ya, mencicil, menabung, berhutang. Mungkin sejak kecil mereka apa? Ya, bekerja untuk bisa mendapatkan rumah tersebut. Tapi dalam hitungan sekejap Allah Subhanahu wa taala menghancurkan. Itu adalah pelajaran penting bagi kita bahwa dunia ini ya sangatlah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dunia yang kita banggakan? Ya. Pembangunan-pembangunan dunia yang sering dibanggakan. Ya, semuanya dalam sekejap Allah hancurkan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia ini lemah. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah ampiran saja, hina, kecil. Maka jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia, lupa dengan akhirat. Ya. Jadi ini masyhur pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita. Ya, peristiwa yang sangat dahsyat bagi kita andai kita merenunginya. Tapi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa hati kita ini keras. Hati kita keras. Seringkali peristiwa-peristiwa ini kita hanya anggap sebagai seperti peristiwa rutinitas yang datang dan berlalu begitu saja, tanpa ada membekas dalam hati kita, tanpa membuahkan rasa takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu adalah peringatan bagi kita. Wa ma nursilu bil ayat illa tahwifa. Tidaklah kami mengutus tanda-tanda kekuasaan kami. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tsunami. Ya, di yang Palu ini parah ini karena gempa campur tsunami campur lumpur. Ya, lumpur. Makanya korbannya lebih banyak dan lebih parah. Ya, lebih parah daripada yang Lombok. Ya. Nah, siapa yang menyuruh laut untuk memuntahkan tsunami? Siapa yang memerintahkan ya, air menenggelamkan dan menghancurkan bangunan-bangunan. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan prajurit-prajurit Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada manusia agar sadar dari kelalaian. Ya, kalau dengan gempa, dengan tsunami kita belum sadar juga, terus kita mau diingatkan dengan apa lagi? Ya, jadi ini pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita semuanya. Ya, mari kita banyak istighfar kepada Allah SWT, banyak bertobat kepada Allah SWT, lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu, ya, mengamalkannya, perbanyak zikir, perbanyak doa, istighfar kepada Allah SWT, perbanyak solat, karena ini yang bisa menyelamatkan kita dari bala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab satu kaum jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum jika mereka senantiasa istighfar kepada Allah SWT. Inilah tamengnya, inilah bentengnya. Kalau kita ingin apa? Selamat dari bala, dari bencana yang bertubi-tubi, ya, berdatangan. Ya. Baik, demikian juga kita belajar seperti ini. Bagaimana keagungan, kedahsyatan arus Allah SWT, kursi Allah SWT. Semua itu hendaknya menyembulkan kepada kita, menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Ya, kalau arusnya Allah segitu besarnya, kursinya Allah segitu besarnya, ya, bagaimana dengan penciptanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita tanamkan. Kita belajar akidah bukan hanya sekedar untuk pengetahuan. Kita belajar ilmu agama ini bukan hanya untuk menambah wawasan, cakrawala pengetahuan, bukan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita belajar ilmu agama agar kita menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah yang sejati. Kita amalkan perintah-perintah Allah, ya, kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya sekedar untuk pengetahuan, jangan hanya untuk sekedar teori, jangan hanya sekedar untuk biar dapat nilai yang bagus dalam ujian. Belajar bukan hanya untuk itu. Ya, tujuan inti dari kita belajar ilmu agama adalah menjadi muslim yang baik, hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, ya, yang melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Ini tujuan kita belajar. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Semakin dia berilmu, semakin takut kepada Allah SWT. Mengkana lillahi ahwaf kana billahi, ya, mengkana lillahi araf kana lillahi ahwaf. Siapa yang semakin mengenal Allah, dia akan semakin takut sama Allah SWT. Tidak ada artinya kita belajar ilmu agama kalau tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, beliau pernah mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fa huwa madhhul. Setiap ilmu yang tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah apa? Ilmu yang ternoda. Dan musibah-musibah, teguran-teguran yang tadi sudah kita sindir, itu juga adalah teguran dari Allah supaya kita semakin dekat. Syekhul Islam pernah mengatakan, musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min nikmatin tunsika anillah. Musibah yang menjadikan engkau semakin dekat dengan Allah itu jauh lebih baik ketimbang nikmat yang melalaikan kamu dari Allah. Jadi ini teguran semuanya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih baik, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Kemudian wala yauduhu hifdhuhuma, tidak ada yang memberatkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga langit dan bumi. Ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua itu sangatlah mudah, enteng bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Ya, sebagaimana dalam ayat wa huwal aliyyul azim, Allah itu Maha Tinggi dan juga Maha Agung. Ya, Maha Agung. Nah, dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di sini tinggi pada dua hal, tinggi zatnya dan tinggi sifatnya. Tinggi zatnya sebagaimana nanti akan kita bahas, yakni Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, dan tinggi sifatnya bahwa karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya tinggi, mulia. Ya. Oleh karenanya Allah berfirman walillahil asmaul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama husna, sighah mubalaghah. Yang paling bagus, yang paling tinggi. Baik. Al-alim, al-khabir. Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-alim, yang mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana dalam ayat qala nabba'ani al-alimul khabir, Allah itu ya yang memberitahu kepadaku, al-alim mengetahui. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimanapun Allah SWT tahu. Sekalipun semua manusia enggak ada yang lihat, percayalah Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ikhwan, ini kalau seperti ini kita tanamkan dalam hati kita, masyaallah, kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepadanya. Karena kita yakin Allah itu apa? Mengetahui. Kita bukan orang yang takut kepada ya, mungkin bagian keamanan, bukan takut kepada ustaz, bukan takut kepada orang tua kita. Tapi takutnya sama siapa? Sama Allah SWT. Dan ini penting kita tanamkan. Tanamkan pada diri antum semuanya. Itu apa? Bahwa Allah itu mengetahui, Allah melihat. Sehingga dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma takut sama pondok, ya, takut sama ustaz, takut sama orang tua, ketika kita sendirian, kita akan goyah dalam godaan setan. Karena pengawasan manusia itu apa? Terbatas. Ya, pengawasan manusia, pengetahuan manusia terbatas. Berbeda dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah kegelapan, semua orang pada tidur, Allah SWT tahu. Bahkan saat kita melakukan dosa di kamar sendirian, Allah tahu. Walaupun istri, anak kita, orang tua kita, enggak, teman kita, enggak ada yang lihat, enggak ada yang tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Subhanallah, ini kalau kita tanamkan, maka kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, kita tidak terjerumus di dalam apa? Dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita ya hanya takut sama manusia, maka yang terjadi adalah apa? Kita akan menggampangkan. Wah, ini aman, sepi. Ya. Itulah yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari godaan Zulaikha. Ya, ketika semua pintu ditutup, semua jendela ditutup, ya, Zulaikha lupa bahwasanya ya pintu Allah Subhanahu wa taala enggak bisa ditutup. Ada satu pintu yang tidak bisa ditutup oleh manusia, yaitu pintu pengetahuan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang enggak boleh kita lupakan. Al-Khabir, Al-Khabir yaitu zat yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana siapa yang pantas mendapatkan nikmat, siapa yang pantas mendapatkan bencana, ya, siapa yang pantas mendapatkan hidayah, ya. Al-mudabbir, yaitu yang mengatur. Yudabbirul amra minas sama'i lalat. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang mengatur, mengatur langit, mengatur bumi. Tidak mungkin langit dan bumi berjalan sendiri tanpa ada yang mengatur. Al-Qadir, Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Maha mampu. Apapun, kalau Allah berkehendak, Allah mampu. Innama kana amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau berkeinginan, ya, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. As-sami'ul basir, Allah maha mendengar lagi maha, ya, melihat, ya. Semua ini ayolah wah, harus kita imani. Dan jangan cuma sekedar mengimani saja, tapi laksanakan konsekuensinya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti kita harus hati-hati dalam berbicara, karena apapun yang kita bicarakan Allah dengar loh. Walaupun teman kita gak dengar, ini bisik-bisik misalkan ghibah atau mungkin mencibir, ya, teman kita gak dengar, manusia gak ada yang dengar, Allah subhanahu wa ta'ala pasti dengar, walaupun cuma bisik-bisik, walaupun itu bahasa yang tidak diketahui oleh saudara kita. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Bayangkan antum, dalam kisah Khawlah, seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang suaminya, itu berada di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah saja rawi hadis mengatakan, saya berada di kamar itu, sebagian pembicaraannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam remang-remang, ada yang saya dengar, ada yang enggak. Jadi sebagiannya dengar, sebagian enggak, karena Aisyah ya berada di kamar. Ini ada seorang wanita datang ke rumah Nabi SAW, Aisyah di kamar. Jadi sebagian dengar, sebagian enggak. Tapi apa kata Allah? Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah mendengar ucapan seorang wanita yang pernah mengadu kepadamu tentang suaminya. Sungguh. Aisyah yang berada di lokasi kejadian, itu sebagiannya dengar, sebagian enggak. Ya, Allah SWT mengatakan qad sami Allah, menunjukkan betapa pendengaran Allah itu sangat apa? Tajam sekali. Ya. Nah. Al-Aliyyul Kabir, Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Ya, Maha Tinggi, tinggi zat-Nya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah SWT. Ya, Al-Kabir, Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah SWT. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir mengucapkan apa? Takbir, yaitu Allahu Akbar. Ketika kita sholat, ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah SWT dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma was sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha besar. Ayol ihwah wal ahwat kaum muslimin, itu yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.